Siji loro tilu. Eta terangkanlah. Eta terangkanlah. Bagi wayang berkabun dan juga penuh dosa. Eta terangkanlah. Eta terangkanlah. Bagi wayang berkabun dan juga penuh dosa. Eta terangkanlah. Eta terangkanlah. Jiwa-jiwa yang bertabung dan juga penuh dosa. Eta terangkanlah. Eta terangkanlah. Eta terangkanlah. Jiwa-jiwa yang bertabung dan juga penuh dosa. Eta terangkanlah. Eta terangkanlah. Terangkanlah. Jiwa-jiwa.